pernah jelas arahnya. Kau terap aturan mainmu, tapi ku bilang tak setuju. Terserah kamu, oh kasih, ku tak mau mendengar lagi. Kau minta semua waktuku yang bukan hanya milikmu. Terserah apa maumu, ku tak sanggup. Original, gonna make it fly and have it high and nice style. Chick body girl.